Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Sedangkan mereka-mereka yaitu ahli filsafat, yaitu ahli filsafat Yunan, akan menurut mereka jauhar dan berdiri sendiri bagaimana manusia. Ini berbeda dengan akal dalam bahasa kaum muslimin dan bahasa Al-Quran. Walaysahada mutabiqan, sehingga makna ini tidaklah sesuai dengan bahasa Rasulullah SAW dan bahasa Al-Quran. Wa'alamul khalqi, dan alam makhluk, indahum menurut ahli filsafat Yunan, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin, mereka sebut dengan alamul ajsam, alam badan. Adapun akal dan jiwa, mereka sebut dengan alamul amri. Alam non badan, non materi. Waqad sama al-aqla, maka waqad summiya al-aqlu, dan akal itu disebut juga dengan alam jabarut. Sedangkan jiwa disebut dengan alam malakut, sedangkan badan disebut dengan alam mereka. Wayazunnu, dan mengiralah orang-orang yang tidak mengetahui bahasa dan makna yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dan tidak mengerti makna yang ada dalam Quran dan Sunnah, bahasanya semua yang tercantum dalam Quran dan Sunnah yang menyebutkan istilah malaikat, malakut dan jabarut itu sesuai dengan istilah-istilah ahli filsafat. Walisal amru kadzalik, padahal perkaranya tidaklah demikian. Maka dari penjelasan ini ada satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah istilah. Bahkan di antara sebab kesesatan orang dan penyimpangan orang dalam beragama adalah masalah istilah. Ketika seorang itu menafsirkan istilah-istilah yang ada di Quran dan Sunnah dengan istilah-istilah baru, dengan pengertian-pengertian baru, dengan makna-makna baru yang tidak ada makna tersebut di masa turunnya Al-Quran dan Sunnah, ini jadi sebab kesesatan. Akal dengan pengertian demikian baru dikenal kaum muslimin itu setelah adanya filsafat di kaum muslimin. Kemudian dengan makna yang baru ini yang belum pernah dikenal kaum muslimin digunakan untuk memaknai akal yang ada dalam Quran dan Sunnah. Mungkin jadi satu hal yang fatal. Maka makna-makna yang ada dalam Quran dan Sunnah itu wajib dimaknai bagaimana makna yang memang dikehendaki dan yang dimaksudkan ketika Al-Quran tersebut diturunkan dan ketika hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut dibacakan atau disampaikan. Wahai ulah bisuna alim muslimin, dan mereka ahli filsafat itu sangat sering sekali melakukan kerancuan, menimbulkan kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Macam mereka mengatakan bahasanya benda-benda langit itu mubda, sesuatu yang baru. Ai maksudnya maklulun la alam pemaksud maklul di sini ma'annahu qadimun indahu, Padahal dunia itu menurut ahli filsafat qadim, alam itu menurut filsafat Yunan itu qadim, azali, ada sebelum segala sesuatunya ada. Ada filsafat Yunan. Namun mereka menyebut benda langit, menamakan benda langit dengan muhdas. Muhdas artinya sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu kalau dalam penangkapan kaum muslimin artinya adalah makhluk yang dulunya tidak ada. Tapi mereka memakai istilah muhdas. Sedangkan istilah muhdas yang mereka maksudkan adalah ma'lul. Itu mungkin gambaran. Bukan muhdas ya ditangkap oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena muhdas dalam bahasa mereka itu ma'lul, bukan pengertian baru dalam artian dulunya tidak ada. Sebenarnya karena akidah mereka makhluk itu qadim, dulu tanpa awal. Apa ya? Dulu tanpa awal. Ini diantara sebab kekafiran ahli filsafat. Diantara mereka, keyakinan mereka yaitu menganggap qadimnya alam. Wal muhdats la yakunu, sedangkan dalam pandangan kaum muslimin yang namanya muhdats, maka tidak ada istilah muhdats kecuali untuk masbuqan bil adad, satu makhluk yang dulunya itu tidak ada kemudian ada. Laisa fi lughatil Arab, tidak ada dalam bahasanya orang Arab, tidak pula dalam bahasa seorang pun, ana yusammil qadima atau yusamma al qadimul azali, sesuatu yang qadim dan azali yang dulu tanpa awal kok disebut muhdats, sesuatu yang baru. Dan Allah telah memberitakan bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala makhluk adalah muhdats. Dan segala yang muhdats itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Akan tetapi nazaruhum, yang terjadi adalah diskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka ba'du ahlil kalam, sebagian ahlil kalam itu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Namun menazarah, diskusi yang sangat singkat, sehingga mereka tidaklah mengetahui dengan diskusi tersebut apa yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ahkam fiha qadaya al-ukul, dan mereka ahlul kalam tersebut tidaklah menguasai dengan baik permasalahan-permasalahan logika, sehingga jadilah mereka fala lil islami nasaru wala li a'daihi kasaru, tidaklah membela Islam, tidak pula menghancurkan musuh-musuh Islam. Ini kesimpulan Syekhul Islam Taimiyah berkaitan dengan peran ahlul kalam terhadap Islam. Apa peran ahli kalam terhadap Islam? Beliau katakan fala lil islami nasaru wala li a'daihi kasaru, artinya mereka tidak punya jasa apa-apa dengan ilmu kalam yang terhadap Islam. Wasyaraku ula'ika, dan mereka ahli kalam berserikat dengan ahli filsafat dalam sebagian permasalahan-permasalahan ahli filsafat yang rusak. Wanaza'uhum, dan mendebat para ahli filsafat dalam sebagian ifadul makulat, dalam sebagian masalah logika yang benar. Maka jadilah kusur ula'ika fil ulum sam'iyah wal aqliyah, keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki berkaitan dengan masalah wahyu dan logika, min asbab wa bidulali ula'ika, jadi sebab kencengnya kesesatan mereka-mereka ahli filsafat. Kama qad busita fi ghairi hadzal mawdi, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Wa ha'ula'i mutafalsifah, dan para ahli filsafat terkadang menjadikan Jibril adalah imajinasi yang yatasyakkal, yang terbentuk binafsin nabi, di jiwa seorang nabi. Sedangkan imajinasi itu berkaitan dengan akal. Lalu datanglah al-mulahidah, orang-orang sesat, itu maksudnya kaum sufi yang bersikap dengan orang-orang sesat ahli filsafat, waza'amu, dan mereka mengira orang-orang sufi tadi bahasanya mereka adalah wali Allah, dan wali itu lebih mulia daripada nabi. Kenapa mereka lebih mulia daripada nabi? Karena mereka, yaitu para wali, mengambil ilmu dari Allah tanpa perantaraan malaikat. Sebagaimana Ibnu Arabi dalam penulis kitab Futuhat Makkiyah dan Fususul Hikam, faqala Ibnu Arabi mengatakan, sesungguhnya seorang wali mengambil ilmu minal maksid, dari sumber yang dari sumber tersebut malaikat mengambil ilmu yang itu diwahyukan kepada seorang rasul. Wal ma'din, dan sumber di sini menurut haulai para ahli filsafat itulah akal. Sedangkan hakikat malaikat menurut mereka adalah khayal. Karena menurut ahli filsafat malaikat itu arah, dihubung-hubungkan arah. Sedangkan beda dengan kaum muslimin, malaikat itu jauh hak, makhluk yang berdiri sendiri. Sedangkan imajinasi itu berkaitan erat dengan akal. Bahwa dan seorang wali bizami, menurut sangkaannya, sedangkan Ibnu Arabi mengambil ilmu dari sesuatu yang merupakan asal-muasal imajinasi. Sedangkan rasul ngambilnya dari imajinasi. Kalau wali ngambilnya dari sumbernya imajinasi. Sehingga jadilah inda nafsi, menurut jiwanya, bahasanya seorang wali itu lebih tinggi daripada nabi. Walau kana khasatan nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi artinya ciri khusus yang dimiliki oleh nabi sebagaimana yang mereka sebutkan, itu tiga hal yang lewat. Ada kekuatan khayal, ada apa? Kekuatan ilmiah, kekuatan khayal, dan kekuatan fa'alah. Falam yakun huwa min jinsihi fadlan ayakuna fauqahu. Maka tidaklah seorang wali itu adalah sejenis dengan nabi, lebih tinggi daripada nabi. Maka bagaimanakah lagi apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka ceritakan, itu terjadi, dialami oleh semua persan-persan orang-orang yang beriman. Kekuatan imajinasi, kekuatan ilmiah. Nah, sedangkan kenabian adalah perkara yang lebih hebat daripada hal tersebut. Maka Ibnu Arabi dan orang-orang yang semisal dengannya, meskipun mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka adalah sufi, namun yang benar mereka adalah sufiyah mulahidah al-falasifah. Sufiyah alifil syafaat. Walaisa min syuhyati ahlil kalam, bukan sufiyah ahlil kalam. Lebih-lebih lagi, bukanlah mereka termasuk minal masyayikh ahlil kitab sunnah, tokoh-tokoh sufi yang dalam sufinya sesuai dengan Quran dan sunnah, semacam Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, Abu Sulaiman Ad-Darani, Mahab Al-Kahhi, Al-Junaid bin Muhammad, dan Sahal bin Abdullah At-Tustari, dan semacam mereka. Maka perlu diketahui bahasanya Syekhul Islam Taimiyah itu membuat klasifikasi untuk sufiyah. Bagaimana beliau isyaratkan di sini? Sufiyah itu ada tiga macam. Yang pertama tadi beliau sebutkan sufiyah al-falasifah. Bagaimana tadi beliau sampaikan? Jadi, sufiyah falasifah yaitu ahli filsafat yang nyufi, dan inilah yang ahli filsafat yang punya pemahaman ittihad, pemahaman bersatu dengan Allah. Ini mereka punya pemahaman itu didukung dengan konsep-konsep filsafat yang mengaku dirinya sebagai Rabb, sebagai Tuhan, karena telah bisa bersatu dengan Allah. Ini yang pertama. Yang berada di posisi ini semacam Halaj, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, Ibnu Farid. Ini tokoh-tokoh sufi falasifah yang mereka punya akidah bisa bersatu dengan Allah, yang merupakan akidah kufur. Kemudian yang kedua disebutkan apa? Sufiyah ahlil kalam. Sufiyah ahlil kalam, sufiyah namun dia akidahnya akidah asyairah. Ya, sesatnya tidak dalam masalah akidah, tidak tersesat. Sufiyah falasifah ini yang paling parah. Ini mending sufiyah ahlil kalam. Kemudian ada sufiyah yang bersih, sufiyah ahlul kitab sunnah, sufiyah yang orang itu nyufinya sejalan dan sesuai dengan Quran dan sunnah. Ini pembagian sufiyah menurut Syekhul Islam Taimiyah. Menurut beliau tidak semua sufi itu sesat. Tidak semua sufi itu sesat. Ya, sufi yang sesat, ya, sufi ahlul kalam sama sufi falasifah. Sufi jenis yang ketiga, sufi yang tidak sesat. Maka menurut beliau tidak semua sufi itu sesat. Tapi berkaitan dengan pembagian Syekhul Islam tentang sufiyah ini, beberapa ulama memberi catatan macam Syekh Muhammad Rasid Ridha di catatan kaki beliau untuk Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ketika Syekhul Islam ini membahas bahasanya, ada perkataan sufi yang itu hak, ya, maka wajib diterima. Ada perkataan sufi yang benar, maka jika mereka menyampaikan satu hal yang hak, satu hal yang benar, maka wajib diterima. Maka saya Muhammad Rasul sudah memberi catatan, dia katakan yang intinya bahasanya, kalau sekarang ini enggak ada lagi sufiyah yang lurus, bahkan semua sufiyah itu adalah terkotak-kotak dalam berbagai tarekat, dan semuanya adalah tarekat-tarekat sesat. Dan semuanya tarekat-tarekat sesat. Demikian juga yang pernah saya baca bukunya, di bukunya Syaikh Al-Fauzan, beliau mengutip ketika beliau punya buku yang isinya tiga tokoh-tokoh penting dan biografi ringkas sama Muhammad Abdul Wahab, dan biografinya Syaikhul Islam Taimiyah Kitab Tipis. Ketika membahas tentang Syaikhul Islam Taimiyah, dia menyinggung perkataan Syaikhul Islam, bahasanya ada sufiyah yang di atas hak, ya, sufiyah ahli kitab sunnah. Maka beliau katakan, berkasi catatan, namun sufiyah semacam ini sekarang tidak ada. Sufiyah sekarang adalah ahlu turuk, adalah para penganut tarekat, tarekat-tarekat. Dan semuanya, semua terkat-terkat ini mengajarkan kepada bid'ah dan kesesatan. Tidak ada satupun yang sejalan dengan di atas Quran dan Sunnah. Dan sebagaimana keterangan yang pernah kita singgung dalam pertemuan-pertemuan yang lewat, bahasanya orang-orang sufi mengklaim, bahasanya Fudail bin Iyad dan seterusnya adalah tokoh-tokoh sufi. Namun yang dimaksud dengan mereka klaim orang-orang sufi bahasanya Al-Fudail bin Iyad dan seterusnya adalah tokoh-tokoh sufi, maksudnya adalah ahli zuhud, orang yang terkenal zuhud, dan abid, ahli ibadah, orang yang terkenal gemar beribadah. Nah, inilah para ulama salaf atau para ulama terdahulu semacam Fudail bin Iyad dan yang lain yang diklaim dan diaku-aku oleh orang sufi sekarang sebagai tokoh-tokoh sufi. Itu sebenarnya mereka bukanlah tokoh sufi dalam pengertian yang ada sekarang, yaitu punya tarekat tertentu yang ada-ada. Hakikat mereka adalah abid, zahid. Ini adalah orang yang gemar beribadah, gemar dan orang-orang yang zuhud, dan ibadahnya adalah ibadah yang dalam rim Quran dan Sunnah, tidak mengajarkan bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Nah, namun mereka adalah orang yang kencang dan sungguh-sungguh beribadah. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, maka sebenarnya tidaklah layak, maka sebenarnya dilihat dari sini, maka tidaklah layak menyebut Fudail bin Iyad dan seterusnya adalah sufi. Akan tapi mimbab mungkin bisa kita katakannya, kalau disebut tokoh sufi, ya sudahlah, mereka adalah sufi yang kalau mau disebut ini adalah tokoh sufi sebagaimana klaim-klaim orang sufi, maka ini sufi yang beda dengan sufinya ahlu turuk, sufinya orang-orang tarekat. Nah, itu tiga jenis sufiyah menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, qad wasafa al-malaikat, telah menggambarkan malaikat dalam kitabnya dengan beberapa sifat yang tubayyinu qawla haula, yang berbeda dengan perkataan mereka para ahli filsafat. Di mana malaikat menurut ahli filsafat itu adalah arad, sedangkan menurut Quran dan Sunnah adalah jauhar, satu makhluk yang berdiri sendiri. Semacam firman Allah, waqal, dan mereka mengatakan, ittakhadha rahman walada, Allah memiliki anak, yaitu malaikat. Kata orang-orang musyrik, bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengakui, yang memiliki akidah bahwasanya Allah punya anak, itu tiga golongan: Nasrani, Yahudi, dan musyrikul Arab. Musyrikul Arab, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah, sedangkan orang-orang musyrik Syria, orang-orang musyrik Arab meyakini bahwasanya malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah katakan subhanahu maha suci dia dari memiliki anak, bal ibadu mukramun, bahkan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Lait bikunahu bil qawli, mereka tidaklah mendahului Allah dalam ucapan, wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka adalah orang-orang yang beramal dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidaklah lancang mendahului perkataan dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang di depan para malaikat dan apa yang di belakang para malaikat. Apa maksudnya? Maka para malaikat adalah ibad, adalah hamba. Jika hamba, maka dia bukanlah anak. Lais bikunahu bil qawli, mereka tidaklah mendahului firman Allah, artinya tidaklah mereka berkata kecuali setelah Allah berfirman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang di depan para malaikat dan apa yang di belakang malaikat. Maknanya adalah Allah mengetahui berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh para malaikat dan berbagai aktivitas yang akan dikerjakan oleh malaikat. Kitab suci lain demikian maksudnya. Allah mengetahui ma baina aydihim, di hadapan malaikat itu maksudnya adalah perbuatan yang telah mereka kerjakan, aktivitas yang mereka lakukan. Wa ma khalfahum, dan Allah mengetahui apa yang di belakang mereka, maksudnya adalah Allah mengetahui mereka ini mau mengerjakan apa saja. Maka Allah tahu. Wa la yashfa'una illa liman irtada, dan para malaikat tidaklah bisa memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridai untuk diberi syafaat. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan para malaikat min khasyati, karena takut pada Allah, musyfiqun, mereka adalah orang-orang yang takut. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya malaikat memberikan syafaat di samping para nabi, dan orang-orang yang saleh juga memberi syafaat. Dan di sini disebutkan tentang syarat syafaat, bahwasanya syafaat itu didapatkan oleh orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak rida kecuali terhadap orang yang beriman, dan Allah tidaklah rida dengan orang-orang yang kafir dan musyrik. Maka orang musyrik dan orang kafir bukanlah orang-orang yang mendapatkan syafaat. Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi, dan siapa saja yang berkata di antara para malaikat bahwasanya aku adalah sesembahan selain Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka akan kami berikan balasan kepadanya dengan jahannam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada adz-dzalimin, yaitu al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Maka seandainya malaikat itu berani-berani coba-coba mengklaim bahasanya dia adalah sesembahan selain Allah, maka Allah katakan, Allah akan hukum mereka dan Allah masukkan ke dalam neraka. Ini bantahan terhadap akidah falsafah yang menyebut malaikat dengan akal, ya. Sehingga ada akal 10, maka ada 10 malaikat. Jumlah malaikat cuma 10, sehingga ini bertentangan dengan ayat "Wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa". Kemudian akal pertama, malaikat nomor 1 itulah yang menciptakan semua makhluk di bawahnya. Dan demikian seterusnya sebagaimana kemarin telah kita baca. Maka malaikat menurut akidah ahli filsafat, akidahnya filsafat Yunan adalah bisa mencipta. Allah katakan wa man yakun min ini ilahu min duni, siapa yang berani mengatakan bahwa dia adalah ilah, dan ilah itu haruslah yang mencipta. Maka siapa yang berani mengaku-ngaku bahwa dia adalah ilah selain Allah, seandainya ada malaikat yang berani mengatakan demikian, maka balasannya ke jahanam. Andai, namun ini pengandaian yang tidak terjadi, karena semua malaikat adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawat." Dan betapa banyak para malaikat yang di langit, la turni syafa'atuhum syai'at, tidaklah syafaat mereka bermanfaat sedikit pun illa min ba'di, kecuali setelah Allah memberikan izin, liman yasha' wa yarda, siapa saja yang Allah kehendaki dan siapa saja yang Allah ridai. Maka ayat ini juga membahas tentang masalah syarat syafaat. Maksudnya syafaat adalah syafaat yang manfaat ketika syafaat itu diizinkan oleh Allah, kemudian diberikan, dan atau orang yang melakukan syafaat atau orang yang diberi syafaat adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dalil bahasanya tempat tinggal malaikat adalah di langit. Wa kam min malakin fis samawat, tempat tinggal malaikat, domisili mereka adalah langit. Maka tapi mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Maka Allah menyebutkan ini syarat syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada malaikat yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Maka adanya izin untuk memberi syafaat. Dan izin itu Allah berikan liman yasha, pada bagi siapa saja Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan orang-orang yang Allah ridai orangnya, dan Allah tidak ridha kecuali orang-orang yang beriman dan bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat yang ke-19, benar? Siapa? Bukan ambil ya? Sudah yang lewat ya, yang atas. Siapa? Ya, siapa ayat yang ke-22? Di situ ditulis Al-Anbiya ya. Oh, memang ada sahabat. Oh ya, sahabat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul katakanlah, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Panggillah berbagai, serulah berbagai sesembahan yang kalian yakini dia adalah sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Mereka itu tidaklah memiliki seberat dzarrah. Mereka tidak memiliki seberat darah, seberat semut hitam yang kecil atau seberat titik debu. Itu menggambarkan satu lesan kecil di langit, tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak pula berbagai sembahan yang kalian sembah selain Allah itu adalah sekutu bagi Allah. Fihima berkaitan dengan masalah mencipta, memiliki dan mengatur langit dan bumi. Bamalahu minhum min dhahir, dan mereka juga bukanlah penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa syafa'atu, dan tidaklah manfaat syafaat indah di sisi Allah illa liman adzinalah, kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Ya, ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat penting yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim berkaitan dengan ayat ini. Ini adalah ayat yang mencabut kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Subhanallah, di surat Saba ini firman Allah yang sangat-sangat penting berkaitan dengan masalah tauhid dan bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini itu membantah dan menghabisi kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat kemungkinan yang dimiliki oleh berhala-berhala berbagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhala-berhala tersebut selain sesembahan selain Allah tersebut memiliki satu dari empat ini, nah itu yang layak. Ya, setelah yang layak untuk sekiranya disembah-sembah dan dipuja-puja. Dan jika mereka tidak memiliki satu pun dari empat hal ini, maka sama sekali mereka tidaklah layak untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pertama Allah katakan yang layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang dia adalah pemilik, yang memiliki alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Pemilik alam semesta, sedikit saja dari alam semesta ini adalah miliknya, itu layak. Maka alam semesta ini Allah punya 99% adalah punyanya Allah, 1% punya dia. Nah, nyembah dia ini layak. Nah, Allah katakan mereka tidaklah, para berhala-berhala tersebut tidaklah memiliki meskipun satu zarah di langit dan di bumi. Kemudian yang kedua, kalau tidak sebagai pemilik alam semesta, maka minimal adalah partnernya Allah dalam memiliki alam semesta, joinan sama Allah. Nah, kalau tadi sendiri-sendiri, nah, tadi sendiri-sendiri. Kalau ini, ya alam semesta ini, nah, itu adalah dia nggak punya sendiri, namun join sama Allah dalam masalah memiliki dan mengatur alam semesta. Dan Allah katakan mereka itu juga bukanlah sekutu Allah, bukanlah partnernya Allah, bukanlah joinnya Allah, tidaklah join dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki dan mengatur alam semesta. Maka jika demikian tidak layak dijadikan disembah. Kemudian yang ketiga, ya diturunkan lagi lah, minimal yang dijadikan layak untuk dijadikan sesembahan adalah penolong, pembantu Allah dalam menciptakan alam semesta. Zahir adalah penolong Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki, untuk menciptakan dan mengatur serta memiliki alam semesta. Dia membantu Allah. Dan Allah katakan tidak ada satupun berhala-berhala yang disembah dengan Allah itu yang menjadi pembantu-pembantunya Allah. Allah bos, inilah pembantu yang membantu untuk menciptakan alam semesta. Kemudian minimal lagi diturunkan karena sudah enggak ada, minimal yang layak untuk dijadikan sesembahan adalah satu makhluk yang dia itu punya hak suara di sisi Allah tanpa harus minta izin sama Allah. Maka Allah katakan mereka-mereka ini pun tidak bisa punya hak suara kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka mereka pun berhala-berhala itu tidak bisa memberikan syafaat. Anggapan mereka bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat itu adalah anggapan yang tidak benar. Karena seandainya berhala-berhala itu adalah orang saleh, maka dia cuma bisa memberikan syafaat kepada setelah Allah izinkan, dan orang tersebut adalah orang yang mau diberi syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah ridha kecuali orang yang tauhid. Maka inilah empat kemungkinan, yang siapa yang punya satu saja di antara empat kemungkinan ini, inilah yang layak menurut akal sehat untuk dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah rontokkan empat kemungkinan tersebut dari yang paling berat dan paling ringan, kemudian agak ringan yang sampai yang paling ringan. Semua kemungkinan tersebut tidak ada. Jika demikian, maka tidaklah layak untuk mempertuhankan makhluk yang tidak memiliki satu dari empat kemungkinan ini. Maka jika ayat ini direnungkan baik-baik, ya, dan dipikirkan dengan mendalam, maka ayat ini adalah mencakup kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Kemudian di surat Al-Anbiya berkaitan dengan para malaikat, di ayat yang ke-19 Allah mengatakan, walau dan milik Allah subhanahu wa ta'ala semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, wa man indahu dan makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidaklah sombong untuk beribadah kepada Allah, bahkan mereka semua adalah orang yang beribadah, makhluk yang beribadah kepada Allah, wa la yastahsirun, dan bukan pula orang yang mereka itu kecapean untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengenal capek untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam dan siang. La yafturun, tanpa pernah luyu, tanpa pernah lemes. Waqad akhbara anal malaikata ja'at Ibrahim alaihi salamu fi suratil bashari wa anal malaka tamassala li maryama basharan sawiyya. Wa kana Jibril alaihi salam ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi surati Fihya al-Qalbi wa fi surati A'rabi fa yarumun nasu kadzalika. Demikian pula Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Qur'an bahwa malaikat datang kepada Ibrahim alaihi salam. Diberikan kabar bahwa Ibrahim akan mendapatkan anak dari Sarah. Dalam keadaan sang itu sudah tua. Fisuratul basar, datang dalam rupa manusia. Demikian juga malaikat yaitu Jibril itu bisa tamassala li Maryam, bisa berwujud di hadapannya Maryam basyaran sawiyah, dengan manusia yang sempurna, tidak bisa dibedakan dengan manusia biasa. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Maryam. Demikian Pak Jibril alaihissalam ya'tin nabiyya, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa sahabat Nabi yang sering kali dipinjam oleh Jibril adalah sahabat Nabi yang namanya Dihya al-Qalbi. Rupanya Dihya al-Qalbi inilah yang sering dipinjam Jibril ketika dia berupa dengan rupa manusia. Dan terkadang Jibril itu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa A'rabi, Arab Badui. Mungkin termasuk yang fi surati A'raf adalah hadis Jibril, di mana di sana dikatakan oleh Umar bahasanya tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Kalau dia berupa dengan rupa Dihya al-Qalbi, maka itu adalah salah seorang sahabat Nabi. Tentu para sahabat mengenal rupa tersebut. Fayaran nasu kadzalik, maka para sahabat pun melihat Jibril dalam rupa manusia tersebut, ya, dalam rupa manusia tadi. Mungkin ada dua ayat dalam Al-Quran, ya, dan dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isi dari dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya malaikat bisa berupa dengan rupa manusia. Maka ayat-ayat di atas dan demikian juga dalil-dalil yang telah disampaikan menunjukkan bahasanya malaikat adalah satu makhluk, satu makhluk yang berdiri sendiri. Dia bukan arak, bukan arak sebagaimana keyakinan para sifat. Maka di sini ayat-ayat yang disampaikan oleh sekulisan dunia untuk membantah akidah para sifat tentang masalah malaikat. Jadi kan juga masih boleh sampaikan di dua paragraf berikutnya dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya malaikat itu adalah satu makhluk yang berdiri sendiri dalam keyakinan kaum muslimin, bukan Arab. Demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ruta'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.